بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan pada درس العاشر yang ke-10 sekarang tamrin yang ke-6 pada درس العاشر ini sadisannya yang ke-6 iqra ma yali, bacalah ya kata-kata sebagai berikut ini. Ya, pembahasan di sini pada tamrin ke-6 yakni tentang al-adad, ya, tentang bilangan. Dan perhatikan dari angka bilangan yang ditunjukkan di sini, ya, bilangan yang dibahas di sini, yang disebutkan di sini adalah bilangan dari 21 sampai dengan 30. Ya, 21 sampai dengan 30. Ya, dilihat dari angkanya terlebih dahulu bisa diketahui itu. Nah, kemudian untuk angka tersebut, angka-angka tersebut, bilangan-bilangan tersebut 21 sampai dengan 30 bisa dilihat lafaz yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan angka atau bilangan tersebut ya disebutkan di sampingnya. Dan tentunya disertai dengan tamyiz, ya, disertai dengan isim yang di apa yang dijelaskan oleh adat tersebut isimnya, sehingga lebih insyaallah lebih lengkap atau lebih jelas. Jadi adat atau angka bilangan tersebut digunakan ya terkait dengan tamyiznya, ya, maka perhatikan nanti lafal-lafal yang digunakan pada angka-angka tersebut. Baik. Nah, untuk bilangan 21 sampai nanti 29 ini nanti bisa diperhatikan tersusun dari dua kata, dua bagian, dan keduanya dihubungkan dengan wawu ataf atau diatafkan dengan huruf wawu, ya, yang 21 sampai 29 ini berbeda dengan yang bilangan murakkab. Ya, adat murakkab yang sudah dibahas sebelumnya itu juga tersusun dari dua kata, dua bagian, tetapi kemudian dijadikan satu. Ya, jadi tidak dihubungkan dengan wawu ataf atau huruf ataf yang lain, tapi langsung menjadi satu. Itu yang murakkab. Adapun yang 21 sampai 29 dan yang semisalnya nanti ini dua tersusun dari dua kata, dua lafaz bilangan kemudian dihubungkan dengan huruf ataf, yaitu dengan wawu ataf. Ini. Nah, yang demikian nanti disebut dengan untuk susunan ini, ya, disebut dengan bilangan atau adat, ya, ma'tuf wa ma'tuf alai. Ini, jadi al ma'tuf wal ma'tuf alai. Jadi bilangan yang diatafkan dan yang diatafi, yang dijadikan atafnya. Ini mencakup 21 sampai 29, kemudian nanti 31, 39 dan seterusnya sampai 91, 99. Jadi ini nanti berlaku sampai itu, sampai 99. Ya, kaidahnya hukumnya sama, tinggal menyesuaikan lafadznya masing-masing. Baik, kita lihat ya satu persatu untuk 21. Wahidun wa ishruna waliban, 21 siswa, ya, laki-laki ya, waliban, siswa laki-laki. Jadi jenisnya muzakkar atau tamyiz di sini untuk muzakkar waliban. Yang perhatikan lafadznya tadi, angkanya wahidun wa ishruna, ya, wahid satu, kemudian wa ishruna, ishrun 20, ya, jadi satu dan 20 atau satu tambah 20. sehingga menjadi 21. Kemudian perhatikan lafadznya untuk yang isrun ini, lafadznya sebagaimana disebutkan sebelumnya ya pada pembahasan adat terdahulu, 20 adalah isrun. Jadi isrun itu maknanya 20. Nah, isrun ini diatofkan atau menjadi atof pada lafadz yang sebelumnya yaitu wahid. Ya, wahid sesuai dengan angkanya tadi 21, wahid. Dan lafadz wahidun ini lafadz muzakkar sesuai dengan tamyiz waliban jika muzakkar. Ya. Adapun isrun lafadznya itu digunakan untuk semuanya baik muzakkar maupun muannas. Jadi yang membedakan pada ma'tuf alaih, pada lafadz yang awal wahidun ini jenisnya muzakkar sesuai dengan tamyiz muzakkar waliban. Kemudian 22, isnani wa ishruna waliban, 22 siswa laki-laki. Isnani lafadz yang awal atau ma'tuf alaih, yang awal ini yang disebut dengan ma'tuf alaih ya. Ini lafadznya muzakkar, isnani, lafadz adat untuk dua yang muzakkar ya, isnani. Untuk tamyiz yang muzakkar waliban, jadi sesuai sejenis. Kemudian diatafkan atau diatafi oleh lafaz angka ishrun dengan wawu ataf wa ishruna, ifnani wa ishruna, 2 tambah 20, 22 ini. Jadi untuk wahid dan ifnan ini lafaznya sesuai dengan tamyiz ya, kesini muzakkar dengan muzakkar. Nah, kemudian perhatikan yang berikutnya, salah 23, salah satun wa ashruna waliban, 24, arba'atun wa ashruna waliban, 25, khamsatun wa ashruna waliban, 26, sittatun wa ashruna waliban, 27, sab'atun wa ashruna waliban, 28, samaniyatun wa ashruna waliban, 29, tis'atun wa ashruna waliban. Nah, pada angka-angka ini 23 sampai dengan 29, salah satun wa ashrun sampai is'atun wa ashrun, pada angka yang awal atau ma'tuf alaih ini jenisnya mu'annas ya, salah satun, arba'atun, khamsatun sampai dengan is'atun ini lafal mu'annas, padahal tamyiznya muzakkar ya, waliban. Dan dari sini bisa diketahui ya, untuk salah satun sampai is'atun pada bilangan ini itu berlawanan jenis, tidak sejenis dengan tamyiz. Tamyiz muzakkar, lafadz bilangannya mu'annas. Adapun ishrun, lafadz ishrun ini digunakan untuk semuanya. Jadi satu lafadz ini, wa ishruna untuk yang muzakkar maupun nanti juga untuk yang mu'annas. Yang jelas yang bilangan awal atau yang asalnya adalah bilangan mufrad ini untuk salasah sampai dengan tis'ah ini selalu berlawanan jenis dengan tamyiz, dengan ma'dud ini. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya 30, salatuna waliban, 30 siswa. Salatuna ini sebagaimana ishruna, ini digunakan untuk yang muzakkar, untuk tamyiz yang muzakkar maupun juga nanti yang muannas. Ini satu lafal. Ini ishrun, salasun dan yang semisalnya ini sama. Jadi perhatikan dulu dari yang ditunjukkan di sini lafadznya untuk masing-masing bilangan sesuaikan dengan tamyiznya, perhatikan dengan tamyiznya ya, baik ini dulu, nanti dilanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, insyaallah melanjutkan penjelasan tadi. Jadi pada bilangan yang ditunjukkan pada tamrin ke-6 ya, ini yakni ma'tuf wa ma'tuf alaih tersusun dari dua lafaz, dua jenis adat atau bilangan, yakni adat mufrad, bilangan mufrad, kemudian dihubungkan atau disertai dengan adat uqud ya, bilangan uqud. al-uqud, ya, yang dimaksud yakni bilangan ashrun, ya, 20, kemudian salasuna 30, kemudian nanti ada arbaun 40, ya, khamsuna 50, kemudian situna 60, sab'una 70, samanuna 80, dan tis'una 90. Ya, jadi bilangan itu yang disebut dengan bilangan uqud, al-uqud, uqud. Nah, bilangan uqud tersebut diatifkan, ya, pada bilangan mufrad. Ya, yang dimaksud bilangan mufrad atau adad mufrad, yakni wahid, isnan, ya, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Ini disebut dengan adad mufrad, bilangan mufrad. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia semacam bilangan satuannya. Ya, kalau uqud itu semacam puluhan. Ya, semacam itu, ya, tapi ya mungkin tidak bisa disamakan secara mutlak, tapi untuk mengibaratkan, ya, membandingkan kira-kira semacam itu. Ini. Jadi di sini ma'tuf wa ma'tuf alaih, ya, bilangan uqud diatafkan pada bilangan mufrad. Dan disebutkan yang bilangan mufrad terlebih dahulu, kemudian baru dihubungkan dengan wawu atuf pada bilangan-bilangan uqud. Dan tadi sudah disebutkan, ya, ditunjukkan di situ, ya, perhatikan pada adad mufrad, ya, untuk wahid dan ifnan, wahidun dan ifnani, ini selalu sejenis, selalu sesuai, sama dengan tamyiz. Dari sisi jenisnya, dari sisi muzakkar ataupun mu'anasnya. Yakni ketika tamyiz itu muzakkar, seperti pada contoh ini, waliban, ya, tamyiz ini muzakkar, maka lafad wahidun dan juga isnani ini juga menggunakan lafad yang muzakkar. Jadi selalu, ya, wahid dan isnan dimanapun, ya, itu selalu sejenis dengan tamyiz atau dengan ma'dud. Ya, pada penggunaan adat murakab, bilangan murakab juga demikian, ya, pada bagian wahid dan isnan dengan lafadznya masing-masing, ini juga sejenis. Di sini juga pada penggunaan bilangan ma'tuf dan ma'tuf alaih, ini wahid dan isnan ini sejenis, sesuai dengan tamyiz mudzakkar. Nanti pada yang mu'annas juga akan sejenis dengan tamyiznya mu'annas. Mungkin pada beberapa pelajaran mendatang insyaallah akan disampaikan. Ini. Kemudian yang salasah, tiga, ya, sampai dengan tis'ah, sembilan, ini sebagaimana hukum pada adat yang mufrad, ini berlawanan jenis dengan tamyiz atau dengan ma'dud. Ya, dari contoh yang ditunjukkan tadi, tamyiznya, waliban itu jenisnya muzakkar, adapun lafad bilangan mufrad di sini adalah lafad yang mu'annas. Ya, salah satun, arba'atun, khamsatun, sitatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, adanya ta'nits di situ menunjukkan lafaz ini adalah lafaz yang mu'annas, untuk jenisnya mu'annas. Ini digunakan untuk tamyiz yang muzakkar pada susunan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadi ini juga mengikuti kaidah asalnya pada adat mufrad. Bilangan mufrad, ya, salasah sampai dengan tis'ah, ini berlawanan jenis dengan tamyiz atau dengan ma'dud. Di sini juga masih berlaku demikian. Jadi selalu untuk wahid dan isnan itu selalu jenis dengan tamyiz atau dengan ma'dud. Kemudian salasah sama dengan tis'ah ini selalu ya, salasah sama dengan tis'ah ini selalu berlawanan jenis. Untuk yang adat mufrad demikian. Adapun untuk yang uqud dalam pembahasan ini, seperti ashruna 20, kemudian itu ada salatuna 30, dan nantinya sampai dengan tis'una sampai dengan 90, ini lafaz tersebut untuk bilangan uqud, ini digunakan sama oleh muzakkar dan juga oleh mu'annas. Jadi lafaznya sama antara muzakkar dengan mu'annas untuk yang uqud. Ya. Jadi ishrun untuk muzakkar, ishruna waliban, dan juga untuk yang mu'annas, ishruna walibatan. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, salatun juga demikian. sampai dengan tis'un 90. Ini juga seperti itu. Dan ketika disusun dalam susunan bilangan ini ma'tuf dan ma'tuf alaih, maka masing-masing menyesuaikan dengan hukum asalnya. Yang asalnya mufrad tadi sesuai dengan hukum asalnya, kemudian yang asalnya ukut ini juga sesuai dengan hukum asalnya. Ini terkait dengan tamyiz. Ini ya. Baik. Ini sedikit penjelasan tentang bilangan ini ma'tuf wa ma'tuf alaih. Baik. Dan di sini yang perlu diperhatikan, yang ditunjukkan di sini yang nampak ya, dari angka dari bilangan 21 wahid wa ashrun sampai dengan 30 falasuna taliban. Namun ya, ini tentunya juga berlaku sampai dengan bilangan angka 99. Jadi tidak sebatas 30, tetapi kaidah ataupun susunan semacam ini, ya, susunan semacam ini ataupun kaidahnya tadi, ini juga berlaku sampai dengan 99. Ya, ya, ini tinggal menyesuaikan bilangan mufrad dan bilangan ukutnya. Kalau mufrad sesuai dengan contoh-contoh tersebut ya, wahid, isnan, talasah dan seterusnya, kemudian diikuti atasnya. Ya, kalau 20 isrun, ya, kalau 30 salatun, ya, kalau 40 apa? Arba'una, ya, arba'un, kemudian 50 khamsuna, khamsun, kemudian 60 situna, ya, kemudian 70 sab'una, sab'un, kemudian 80 samanuna, samanun, ya, dan terakhir 90, ya. Jadi tinggal menyesuaikan atau melihat contoh ini mengganti bilangan yang diperlukan. Ya, misalnya 33 siswa, ya, berarti nanti bagaimana lafadznya? Salasatun wa salasuna taliban. Ya, jadi isrun diganti dengan salasun 33. 49 siswa, tis'atun wa 40 apa? Arba'una, ya. Tis'atun wa arba'una waliban, 49. 87 sab'atun 80 samanun, ya. Sab'atun wa samanuna taliban. Ya, seperti itu ya, tinggal dikiaskan sampai 99 berarti apa? Tis'atun wa tis'una taliban. Tis'atun wa tis'una taliban. 99 siswa. Ini seperti itu. Jadi dikiaskan ya susunan ini atau contoh ini sampai dengan angka 99. Ya. Kalau yang ukut, ya sesuai dengan contoh ya. Ishruna waliban, salasuna waliban, arba'una waliban, ya, khamsuna waliban, 50 siswa, 60 siswa, sittuna waliban, 90 siswa, tis'una waliban. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dari ini? Dan di sini ya, nampak penyebutannya dari yang kecil, angka yang kecil, yang apa, satuan tadi, yang mufrad, wahid, isnan, salasah ya, kemudian baru yang angka yang lebih besar, yang ukut, yang puluhan, wa ishrun, wahid wa ishrun, ya, salasah wa ishrun, tis'ah wa tis'un, dan seterusnya. Jadi yang mufrad dulu disebutkan, yang satuan dulu, baru kemudian yang ukut, ya, yang puluhan. Ini yang digunakan dalam bahasa Arab semacam ini. Dan juga yang perlu diperhatikan, dengan penyebutan yang kecil terlebih dahulu tadi, atau yang adat mufrad terlebih dahulu, kemudian baru kemudian yang adat yang ukut, ya, Maka dalam penulisan angka, penulisan angka dengan simbol angka ini juga sesuai dengan penyebutannya. Jadi angka dalam bahasa Arab yang ditulis dengan simbol angka, ya itu sebagaimana penulisan angka, sebagaimana penulisan secara umum dalam bahasa Arab, tulisan Arab dimulai dari kanan, ya, menulis Arab dari kanan. Ya, angka juga demikian secara umum, ya, menulis dari kanan dan tadi dimulai dari bilangan yang kecil, yang apa, yang satuan, ya, katakanlah, ya, untuk lebih memudahkan kira-kira yang satuan atau yang mufrad. Maka disesuaikan dari yang kanan yang kecil, ya, menulis 21 dari satunya dulu yang kecil, yang satuan atau yang mufrad, dan dari kanan kemudian baru diikuti yang ukut ke sampingnya, ke kirinya. Ini, ya, jadi sesuai nama atau penyebutan atau lafad, ya, alaikum, sesuai antara lafad penyebutannya dengan tulisannya. Dari yang wahid disebutkan terlebih dahulu dan ditulis terlebih dahulu dari kanan, wahid, kemudian ukutnya, atasnya, wa ishruna, sesudahnya, sebelah kirinya, sesuai, kan? Ini juga mungkin yang perlu diperhatikan, ya, kalau menulis angka, ya, dari kanan, dari yang kecil seperti ini, ya, baik, sehingga tidak terbalik. Ini perhatikan ini. Jadi membaca, melafadzkan, mengucapkan dari bil adat mufrad, kemudian adat ukut, kemudian menulis juga demikian, dari yang mufrad dari sebelah kanan nulisnya, kemudian baru yang ukut, seperti itu. Kemudian berikutnya tamrin yang ketujuh masih terkait dengan adat ini. Iqra' ma yali, bacalah kalimat berikut ini. Summa aktubhu ma'a kitabatil aqami al-waridati fihi bil hurufi. Kemudian tulislah, ya, tulislah kalimat tersebut dengan penulisan angka-angka yang ada padanya dengan huruf. Ya, jadi dalam kalimat ini angka ditulis dengan angka, dengan atau bilangan ditulis dengan angka, dengan simbol angka. Kemudian perintahnya, bilangan-bilangan tersebut ditulis ataupun diucapkan, ya, dengan lafadznya, dengan tulisan, dengan huruf. Ya, sesuai dengan contoh yang ditunjukkan tadi, ya. Baik. Sebagai contoh yang pertama, fi syahri tis'atun wa isruna au salatuna yauman. Ya, fi syahri tis'atun wa isruna au salatuna yauman. Ya, dalam sebulan ada 29 atau 30 hari. Ini. Jadi disebutkan, ya, sesuai dengan penulisannya dari kanan disebutkan angkanya dulu yang paling kanan tis'atun. Kemudian atasnya wa isruna. Ini. Au salatuna. Yauman, ya, tamyiznya yauman mudzakkar. Ya, maka tadi tis'atun lafadznya muannas. Ini, ya. Seperti itu. Atau melihat contoh tadi, tinggal disesuaikan, dikiaskan. Tafadhal, berikannya dibaca satu persatu. Fi hadhil hafilati khamsatun wa ashruna rakiban. Iya, khamsatun wa ashruna rakiban. Dalam di dalam hafilah ini, di dalam bis ini, ya, ada 25 penumpang. Iya, di dalam bis ini ada 25 penumpang. Laki-laki, ya, rakiban. Berikutnya. Ja'alna ikhwani wa ikhwana taliban jadidan. Ya. Hari ini datang 22 kelasnya yang baru. Ya, isnani wa ishruna taliban jadidan. Ya, isnani wa ashruna taliban jadidan, ya, 22 pelajar yang baru. Berikutnya fi hadzal kitab fi wa hidun wa ashruna darsan, ya, wahidun wa ashruna darsan, artinya di dalam kitab ini ada 21 pelajaran. Iya. Baik, berikutnya. Hadza mal'abi tuluhu 28 mitron. Mitron. Wa arduhu arba'atun wa ishruna mitron. Ya. Samaniyatun wa ishruna mitron, arba'atun wa ishruna mitron. Ya. Maknanya? Mal'ab, lapangan ini. Lapangan ini panjangnya 28 meter. Dan lebar. Iya, lebar. Dan lebarnya 24 meter. Iya. Tuluhu panjangnya, kemudian arbuhu lebarnya. Ya, ukurannya, lapangannya panjang kali lebar, ya. Ya. Berikutnya. Kam kilo mikron mata batu bainal madinati wa matari wal matari, ya, al masafatu bainahuma salah satu waisuna kilometron, ya, salah satu wa ishruna kilometron, berapa kilometer jarak antara Madinah dengan bandara Al-Masafah, jaraknya jarak antar keduanya, jarak antar keduanya 23 kilometer, ya, bainal Madinah wal Mawari, antara, ya, ini bisa dua makna. Memang benar ini Al-Madinah, kota Madinah, Madinah bin Nabawi yang dimaksud, bisa itu, ya, kota Madinah dengan bandara yang ada di Madinah, ya. Ini jaraknya antar keduanya 23 km. Ya. Atau makna yang lebih umum juga memungkinkan, kalau memang itu bisa, Madinah bermakna kota. Ini juga memungkinkan. Ya, tinggal nanti di kira-kira mana yang lebih dekat, ya. Memang secara asal, ya, secara bahasa Madinah itu artinya kota, ya. Tapi kalau dengan alif lam, ya, dengan adanya alif lam Al-Madinah dan dengan siyakul kalam, dengan konteks atau dengan hal-hal yang dengan varian-varian yang ada, ya, Al-Madinah bisa memang bermakna kota Madinah. Nah, Madinah dan Nabawi. Ya. Berikutnya. Hada daftaru tuluhu samaniyatun tujuh sab'atun wa isruna santimitron. Ya. Penggaris ini, daftar buku tulis. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Ya. Sab'atun wa ishruna santimitron, 27 cm. Ya. Jadi tadi, ya, sebagai tambahan, seperti tadi misalkan disebutkan Al-Madinah, ini juga secara umum, ya, artinya tidak hanya sebatas pada kalimat ini, tapi pada keumuman penggunaan, perhatikan Al-Madinah, ketika disebut Al-Madinah, sesuaikan dengan siyakul kalam, ya, sesuaikan dengan konteks atau dengan korinah-korinah yang ada. Kalau memang itu menunjukkan Madinah, kota Madinah, ya, kota Nabawi, ya, kota Rasulullah SAW, maka memang itu bermakna Al-Madinah, kota Al-Madinah. Tetapi kalau dari siyakul kalam atau dari konteks, dari korinah yang ada tidak menunjukkan ke sana, dia menunjukkan makna yang lain, maka ya diartikan atau dimaknai dengan makna yang semestinya. Ya, mungkin bermakna kota atau yang semisalnya. Ya. Jadi untuk memaknai, mengambil makna, menerjemahkan, mengartikan satu lafaz, satu kata, itu tetap tadi lihat siyakul kalam, lihat konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ini menunjukkan makna yang mana, makna ini ataukah makna itu atau makna yang lain. Ini perlu diperhatikan. Ini. Tidak hanya lafaz ini, banyak sekali lafaz-lafaz di sana. Untuk mengambil makna ini harus diperhatikan dari qarinah-qarinah yang ada, dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Ini perlu sekali, ya, penting sekali. Jadi hanya tidak terpaku, terpaku pada satu terjemahan lafaz, tidak, tapi apa, ya, terbuka kemungkinan yang lain sesuai dengan yang ditunjukkan, sesuai dengan contoh yang ada, ya. Wallahu a'lam. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan tentang adat ini, tentang bilangan ini. Kalau untuk tamyiz yang mu'annas, nanti bisa dilihat sendiri, ya, di pelajaran yang mendatang, pelajaran keberapa nanti ada, insya Allah bisa dicari. Ya. Di beberapa pelajaran mendatang ada, insya Allah nanti bisa dicari sendiri. Atau mungkin nanti di pelajaran yang ke-24 itu lebih lengkap, nanti bisa dilihat di sana, ya, perbandingan antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas. Berikutnya kita lanjutkan. Saminan, tamrin yang ke-8. Ta'amal mayali, perhatikan kata-kata berikut ini. Ada dua lafaz di sini, yakni yang pertama mubakkiran, dan di sini diberikan tanda silang, atau lebih tepatnya ini atau secara makna ini adalah berlawanan. Jadi tanda silang di sini secara makna atau maksudnya adalah berlawanan, ya, dengan kata mutaakhiran. Jadi mubakkiran ini lawan kata dari mutaakhiran, berlawanan. Nah, secara makna apa? Kalau mubakkiran itu bersegera, ya, bersegera. Kalau orang Jawa bilang meruput, ya, ini mubakkiran. Adapun mutaakhiran ini terlambat, ya, sesuatu yang berlawanan. Yang satu bersegera, yang satu terlambat. Ini. Dan perhatikan contoh penggunaan masing-masing kata tersebut dalam kalimat-kalimat sebagai berikut. Awalan yang pertama. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Hari ini aku pergi ke sekolah. Mubakkiran, segera, bersegera. Pagi-pagi sekali. Atau tadi meruput, ya, kalau orang Jawa bilang, ya, meruput. Pagi-pagi sekali atau bersegera. Ya. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran, dan saya pulang ke rumah mutaakhiran, terlambat. Artinya agak akhir. Ya. Misalnya pulangnya menjelang maghrib atau sudah malam baru pulang. Ini kan sudah terlambat, sudah akhir. Ya, padahal sekolah selesai siang misalkan atau sore, tapi sampai rumah itu sudah malam. Ini namanya terlambat, ya, mutaakhiran. Ini akhir. Contoh yang berikutnya, zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Laila pergi ke universitas, pergi ke kampus, mutaakhiratan, ya, dalam keadaan terlambat. Jadi Laila pergi ke kampus terlambat. Laila terlambat pergi ke kampus. Nah, di sini Laila sebagai fa'il dari zahabat, ya, kemudian mutaakhiratan ini sebagai hal yang menunjukkan keadaan dari kedatangan Laila tadi. Dan karena Laila itu mu'annas, maka halnya di sini juga menjadi mu'annas, mutaakhiratan, dengan adanya tambahan tak ta'nis, ya, mutaakhiratan. Karena untuk sahibu hal yang mu'annas, untuk Laila, untuk yang mu'annas. Ya, contoh yang berikutnya juga demikian. Zahabat al-tabibatul yawma ilal mustashfa mubakkiratan. Dokter perempuan, ya, tabibah, dokter perempuan itu pergi ke rumah sakit hari ini tadi, mubakkiratan, bersegera, pagi-pagi sekali atau meruput. Ini. Nah, di sini al-tabibah mu'annas, ya, maka mubakkiratan, ya, karena ini sebagai hal dari al-tabibah, maka dia juga menjadi mu'annas, mubakkiratan dengan tambahan tak ta'nis. Nah, jadi penggunaan mubakkiran maupun mutaakhiran ini sesuaikan dengan untuk siapa, atau lihat konteksnya tadi, siapul kalam. Kalau digunakan untuk muzakkar, ya, sebagaimana lafaz asalnya, lafaz yang muzakkar, mubakkiran, mutaakhiran. Tetapi kalau digunakan untuk mu'annas, maka menyesuaikan, dijadikan lafaz yang mu'annas dengan menambahkan tak ta'nis di akhir, menjadi mutaakhiratan atau mubakkiratan. Ini sesuai dengan jenisnya. Berikutnya, ta'fian, tambahan yang ke-9, kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyata. Buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Menyusun kalimat. Daiman. Bisa? Bukan contoh? Apa? Daiman, selalu, terus menerus, senantiasa. Tentunya sesuai dengan makna. Sesuai dengan makna daiman ini tentunya. Ya, kalimatnya digunakan. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Sesuai dengan makna yang ditunjukkan pada fi'il mudhari. Untuk menunjukkan makna yang daim, yang terus menerus. Sebagai contoh, bisa? Azhabu ila suqi kulla sobahin, atau azhabu ila suqi daiman, seperti contoh yang kemarin, ya. Yadhabu Ahmadu daiman ila suqi ba'da salatil fajri, apa yang semisalnya. Ya, jadi daiman ini menunjukkan makna terus menerus. Ya. Ahyanan, nah, ini lawan dari daiman. Ya, kalau daiman tadi terus menerus, selalu begitu. Adapun ahyanan ini kadang-kadang. Jadi sedikit. Tidak mesti, tidak terus menerus, tapi kadang-kadang. Kadang demikian, kadang tidak. Ini ahyanan. Pada kalimat yang sama, misalkan tadi, yadhabu Ahmadu ahyanan. Yadhabu Ahmadu ahyanan ila suqi ba'da salatil fajri. Jadi kadang-kadang Ahmad itu pergi ke pasar sesudah salat subuh. Jadi kadang-kadang sesudah salat subuh dia pergi ke pasar, tapi kadang-kadang, tidak tiap hari. Ya, tidak setiap hari, kadang-kadang. Kadang mungkin seminggu sekali, atau seminggu dua kali, atau mungkin sebulan beberapa kali, tidak mesti. Itu ahyanan, kadang-kadang. Ya, berikutnya, mutaakhiran, ya, terlambat, ya, seperti contoh yang sebelumnya tadi. Kemudian marratan ukhra, ya, kali yang lain, lain kali. Kesempatan yang lain, atau lain kali, atau kali yang lain. Lain kali, ya, atau sekali lagi. Ya, lain kali atau sekali lagi, ya, marratan ukhra. Ya. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ini sudah disebutkan tadi di awal. Daiman ya, selalu terus menerus, ahyanan kadang-kadang, maratan ukhra lain kali atau sekali lagi. Kemudian maktabun, maktabun ini juga tadi perhatikan penggunaan maktabun. Kalau hanya sekedar satu lafaz bisa dimaknai meja, maktabun bermakna meja, bisa. Tetapi ketika sudah digunakan dalam kalimat tentunya dilihat, disesuaikan. Maktabun bisa bermakna meja, bisa bermakna kantor, ya kantor itu juga maktab, atau mungkin makna yang lain. Ya, itu bisa. Ini ya. Jadi tidak, ya kalau hanya sekedar satu lafaz mungkin ya pilih salah satu saja, mungkin meja atau kantor, satu atau dua lafaz. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat nanti disesuaikan sesuai dengan siyakul kalam, apakah ini bermakna meja atau bermakna kantor atau yang lainnya, yang tentunya itu ditunjukkan oleh atau dalam bahasa Arab ini. Ya. Berikutnya, amilun jamaknya ummalun, pekerja, karyawan, amil. Ini kalau dikaitkan dengan masna, dengan pabrik atau yang semisalnya, maka amil atau jamaknya ummal ini bermakna pekerja atau karyawan. Adapun makna yang lain sesuai dengan asalnya dari amala ya'malu, ya amila ya'malu, amil, orang yang beramal. Ya, orang yang melakukan sesuatu, ini amil. Makna secara umum, ya, ini. Sekali lagi ya, lihat qarinah yang ada dalam kalimat, perhatikan siyakul kalam ini. Kemudian pulun tadi apa? Panjang. Ardun lebar. Ardun ini juga bisa bermakna luas, ya, sesuai dengan siyakul kalam. Ya, masafatun jarak. Kemudian kilometrun kilometer, jamaknya kilometratun, kilometratun. Kemudian sentimetrun sentimeter, jamaknya sentimetratun. Kemudian metrun meter, jamaknya amtarun. Ya, untuk meter, ya, meter yang satu meter, ya, ini jamaknya amtar. Perhatikan kalau kilometer kilometrat, sentimeter sentimetrat. Adapun meter jamaknya amtar. Ini berbeda ya. Ini. Kemudian amila ini beramal, bekerja. Ya, amila beramal, bekerja atau yang semisalnya. Ya, fa'ala berbuat. Ya, melakukan sesuatu, fa'ala. Ini ya, berbuat atau melakukan ini. Kemudian raqiba. Ya, ini juga bisa disesuaikan dengan maf'ul bihnya. Kalau rakibah sayyarah ya menaiki mobil. Kalau rakibal hisan ya berarti menunggang kuda. Ya. Rakibah bisa menaiki, menunggang atau menumpang atau mengendarai. Ini makna dari rakibah. Ya. Kemudian raka'a ruko'. Ya. Ini juga ruko' ini bisa bermakna gerakan dalam sholat ruko'. Ya. Atau juga makna yang lebih luas, ya, wallahu a'lam, yang ditunjukkan dalam dalil tentunya. Seperti juga sajadah, sujud, ini bisa bermakna sujud, gerakan dalam sholat ataupun sujud sebagai bentuk ibadah pada Allah. Ya. Jadi yang demikian ini harus diperhatikan dari siyakul kalam, dari konteks kalimat, kemudian dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut, ya, untuk menentukan makna dari kata-kata yang ada. Ya. Adapun yang terkait dengan ibadah tadi, misalkan roka'ah sajadah, tentunya ini juga didukung ataupun harus ada juga dalil yang menunjukkan demikian. Ini. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan dari ini, pembahasan ini? Maksudnya jamaknya kayak santimeter, santimeter itu terus sentimeter persegi gitu. Beberapa sentimeter. Kalau cuma 1 sentimeter berarti kan dia mufrad ya, 1 sentimeter. Tapi kalau nanti 3 sentimeter, kan ini sudah jamak 3. Nah, nanti lafaz yang digunakan lafaz jamak. Ya, sentimetron ini mudzakkar. Kalau 3 sentimeter berarti nanti salah 1 sentimetrotin. Ya, 3 ya. angka 3 ya, jamak. Nanti susunannya salah satu santimikrotin, 3 cm. Ini. Kok bisa? Ya, nanti bilangan 3 dulu bagaimana susunannya. Jadi pertama sudah dibahas ya. Ini. 5 km. Ini berarti khamsatu, ya, khamsatu kilometrotin. Khamsatu kilometrotin. 5 km menggunakan lafaz yang jamak untuk adat mufrad dari salasah sampai dengan asyarah ini. Jadi seperti itu. Atau mungkin secara umum panjangnya beberapa sentimeter atau jaraknya sekian kilometer. Itu jamak beberapa kilometer. Ya, tanpa dengan apa tanpa lafaz tanpa bilangan yang jelas tapi secara umum ya beberapa sentimeter, beberapa kilometer. Nah, nanti juga menggunakan lafaz yang jamak ini, sentimeter ataupun kilometer. Kalau dari di atas berarti enggak pakai saya tadi. Ya, karena adatnya kan ada di ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadi yang ditunjukkan pada tamrin ke-6 tadi untuk tamyiz pada bilangan ma'tuf wa ma'tuf alaih itu bentuknya atau lafadznya adalah mufrad qaliban. Ini lafadz yang mufrad untuk bilangan ma'tuf wa ma'tuf alaih. Wahid wa isrul sampai dengan nanti tis'ah wa isrul ini tamyiznya. Tamyiznya, lafad tamyiznya, ini lafad yang mufrad, lafadnya. Karena bilangannya jelas. 21, 39, 40 sekian, 99, ataupun yang antara itu. Maka lafad tamyiz yang digunakan adalah lafad yang mufrad. Sesuai dengan contoh pada tanda yang ke-6. Jadi untuk ketika disebutkan bilangan dengan jelas, maka perhatikan tamyiznya. Walaupun secara makna tetap jamak, ya secara makna tetap jamak, wahidun wa ashruna taliban, muridnya kan banyak, 21. Maknanya kan banyak, muridnya banyak, siswanya ada 21. Kan secara makna jamak, benar. Tetapi, lafal yang digunakan sebagai tamyiz dari bilangan wahid wa ashrun, ya, lafalnya adalah lafal yang mufrad taliban. Ini sama dengan nomor 7 ya. Iya. Iya. Di kamera. Iya, mufrad tamyiz ini mufrad. Untuk bilangan ini ya, ma'tuf wa ma'tuf alaihi. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, dengan ini selesai dari Aisyah yang ke-10. Alhamdulillah. Yang berikutnya insyaAllah dari baru pada pertemuan yang ada datang insyaAllah. Wallahu'alam. Alafu minkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillah.